Dua pertanyaan. Saya seorang Muhammadiyah, memutuskan puasa hari Sabtu, lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Lalu kata yang datang dari kelompok ini, atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada ulil amri. Kata yang Muhammadiyah, ulil amri itu Din Samsudin, bukan Jokowi. Karena ini kan tidak diangkat berdasarkan surah. Coba tengok tafsirnya. Ulil amri itu ulama, bukan pemimpin. Ini demokrasi, kata dia. Kata yang satu lagi, kamu kalau enggak mau ikut presiden, bakar aja KTP-mu. Bakar aja SIM, pergi tinggal ke hutan sana. Akhirnya kelailah. Kenapa pertentangan ini terjadi? Karena sidang isbatnya diekspos. Akhirnya 2 tahun belakangan ini muncul ide, jangan lagi sidang isbat itu diekspos sehingga semua nonton. Sidang isbat di ruang tertutup, mau kelahi antara NU sama Muhammadiyah, kelahi di ruang tertutup itu, tapi suara yang keluar tetap satu. Itu yang terjadi di Mesir, antara hisab, ilmu astronomi, dengan rukyah yang pakai itu dikombinasikan. Jadi hisab dengan rukyah bukan dikonfrontir, ditabrakkan, tapi dikombinasikan. Maka yang mestinya keluar itu satu suara. Sudah terwujud 2 tahun ini, bisa satu suara, karena waktu itu sidang isbatnya tertutup, nanti yang keluar adalah langsung satu kata. Dengan ini kami semua ormas sepakat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Walaupun bisik-bisik di dalam katanya, ini mereka Ustadz seperti arisan, untuk tahun ini Muhammadiyah, untuk tahun depan NU. Wallahualam, betul atau tidak, tapi yang jelas mampu mempersatukan. Andai ini terjadi, satu, amat sangat baik, bagus, positif. Orang luar agama kita tidak membenturkan kita. Andai balik ke lagu lama, dibenturkan antara ormas dengan negara, ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun, ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Titik persimpangannya di mana? Penetapan pada angka minimal. MUI NU menetapkan angka 2 derajat. Jika 2 derajat, maka dia dapat dikatakan hilal. Bila kurang dari 2 derajat, 1,5, bukan hilal. Sedangkan Muhammadiyah angkanya rendah, 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Turki lebih tinggi. Turki menetapkan hilal kalau 6 derajat. 6 derajat baru hilal, 2 derajat tidak hilal. Kesepakatan 6 negara, Brunei Darussalam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, 6 yang muslim ini menyepakati 2 derajat baru disebut hilal. Kalau kurang dari 2 derajat bukan hilal. Tapi Muhammadiyah dia katakan 0,5 pun kalau sudah itu hilal, maka dia adalah hilal. Maka boleh. Di situ letak persimpangannya. Maka bagi adik-adik yang bapak-bapak yang ikut Muhammadiyah itu ijtihadi, ijtihad. Maka dia ikut itu tidak. Ustaz sendiri ikut mana? Saya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Maka saya ikut hasil sidang Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa mengatakan berdasarkan penampakan 2 derajat besok puasa, maka saya ikut itu. Tapi kalau Muhammadiyah mengundang saya khutbah, saya enggak mau ikut. Karena kalau saya ikut undangan Muhammadiyah, ikut nanti saya bisa khutbah 2 kali. Hari ini saya khutbah di Muhammadiyah, besok saya khutbah sebagai Komisi Fatwa MUI. Nah, itu perlu juga disampaikan bagi jamaah yang menyampaikan khutbah. Ikuti salah satu, jangan ikut dua-duanya. Selanjutnya tentang masalah apa tadi? Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. pemain naturalisasi kabur semua sudah. Makanya kalau kita pahami, makanya tadi awal kajian kita, kalau ingat, coba ingat, di awal kajian kita tadi adalah judulnya jangan jadikan agama sebagai seremonial rutinitas. Rutinitas Ramadan, rutinitas Syaban, rutinitas Rajab, jangan jadikan sebagai rutinitas. Maka pahami maknanya. Syawal artinya, kita lihat penggunaan kata Syawal. Ini tiang, tiang neraca timbangan, timbangan zaman dulu, bukan timbangan duduk, timbangan yang pakai tiang. Di sisi kiri ada alat penimbang, di sisi kanan ada alat penimbang. Ketika diletakkan barang yang ditimbang, lalu salah satunya naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik itu bahasa Arabnya Syawal. Naik ke atas artinya Syawal. Ekor ayam turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada binatang yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Apa itu? Ekor kalajengking naik ke atas. Kemudian ketika onta musim panas, moncong onta dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir lalat, maka itu disebut dengan Syawal. Maka makna Syawal adalah peningkatan. Makanya setelah Ramadan disuruh puasa 6 hari. Untuk apa puasa 6 hari? Semangat di bulan Syawal, semangat di bulan Ramadan dilanjutkan ke Syawal. Itu dipahami maknanya dengan baik. Sudah saya pahami dengan baik, tapi tetap juga molor sholat subuh jam 6 lewat 30 Pak Ustaz. Maka sering-sering ngelihat orang sakit, sering-sering ngelihat orang sakit itu membangkitkan semangat ibadah. Bagi yang sedang down sekarang, udah dengar ceramah, enggak juga ngecas, enggak naik juga, maka pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, Mas mau jenguk siapa? Semua yang sakit mau saya jenguk. Ikuti orang mati. Man syahidal janazata, siapa yang ikut jenazah, hatta tusalla alaiha, sampai sholat jenazah, lahu qirat, dapat satu pahala. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai dikubur di liang lahat, lahu qiratan, dapat dua qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Apa kata Rasul? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Maka apa manfaatnya melihat jenazah terbujur kaku, yang dulu kaya raya, yang dulu profesor, doktor, penguasa, yang dulu hebat, masyhur, ternyata kalau mati yang dibawa hanya amal juga. Memang yang paling sulit adalah istiqomah. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ausini wa aujiz, berikan aku satu pesan, jangan banyak-banyak, singkat, padat, apa dia? Kul amantu billah summastaqim, istiqomahlah. Makanya orang yang istiqomah itu balasannya luar biasa. Ketika sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, maka malaikat sudah turun berbisik ke telinganya, alladzina qalu rabbunallah, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat berbisik ke telinganya, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Tuhanmu, dan yang dapat itu hanya istiqamah. Maka terus berjamaah, alaikum bil jamaah, ada pengajian datang, ada kajian-kajian dekat rumah di masjid hadir, itu salah satu cara untuk istiqamah. Lihat orang sakit, jenguk orang mati, terus berjamaah. Harus ada, memaksakan diri. Kalau kena tidak ada, kamu kenapa enggak kajian? Saya ngalir aja lah seperti air. Ngalir apa? Iya, kalau airnya air, kalau air comberan, ngalir aja lah. Terserah yang di atas aja lah. Apa di atas? Cicak. Harus ada bergerak, ngerti, paham. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Banyak. Sampai kapan batas boleh mengqadha saum? Ini puasa Ramadan tahun lalu. Ini 29 hari lagi puasa. Maka puasa yang ini diqadha-nya kapan? Nih, qadha, qadha, qadha, qadha. Qadha artinya ganti, ganti, ganti. Ini kesempatan emas nih. Puasa, ganti puasa sekarang. Siapa yang mengganti puasa di bulan Syaban, hari Senin automatically dapat 3. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa raj sunat Syaban dapat, puasa hari Senin dapat. Niatnya satu aja. Saya niat puasa qadha, otomatis dapat 3. Jadi enggak perlu niatnya 3. Saya niat puasa qadha sekaligus puasa sunat Syaban sekaligus puasa Kamis. Batasnya kapan? Sampai Ramadan ini. Kalau ntar sampai Ramadan dia belum mengqadha juga, apakah gimana? maka dia tetap qada selesai Ramadan, hanya saja kena denda plus. Kalau di sini dia cuma qada, tapi kalau sudah lewat Ramadan ini maka dia kena dua, qada plus fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin satu hari. Bukan satu kali makan. Banyak orang berpahaman keliru, satu kali makan. Satu hari makan. Ustaz, satu kali apa satu hari? Satu hari. Satu hari berapa kali makan, Ustaz? Kamu makan berapa kali? Kalau kamu makan sehari, kasih sehari. Kalau makan sekali, kasih sekali. Makan berapa kali? Saya makannya, Ustaz, enggak pernah saya hitung. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Paling tidak tiga kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belakangan ini malu dengan diri saya sendiri dan Allah, karena orang-orang yang mengkategorikan saya sebagai orang soleh. Primus berarti, pria muka soleh. Padahal dibalik itu saya sekarang terjerumus kembali ke dalam salah satu dosa besar. Saya takut menjadi orang yang dikatakan munafik dan kedok belaka di hadapan Allah. Saya tidak ngerti kenapa saya terjerumus kembali setelah sekian lama, padahal tingkat keimanan amalan meningkat. Ustadz mohon untuk memberikan arahan, untuk memberikan cara kepada saya untuk taubatan nasuha, dan mohon juga Ustadz untuk berkenan mendoakan saya sehingga tidak terjerumus. Mengapa? Why? Kenapa kembali terjerumus? Maka kalau ada orang taubat, setelah taubat dia kembali ke masa lalu, yang perlu ditelusuri adalah mengapa dia kembali? Akar masalah penyakitnya apa? Saya kembali ke pekerjaan yang lama itu, Pak Ustadz, karena masalah ekonomi. Oh, berarti anda terjebak riba. Sebelum taubat, riba. Setelah taubat, kembali ke riba. Berarti ekonominya mesti diperbaiki. Lepaskan dirimu dari riba. Berarti ekonomi. Apa sebabnya? Saya dulu, Pak Ustadz, sudah berhenti, enggak lagi nyanyi-nyanyi, karaoke, lagu metal, lagu hantu, lagu setan. Tapi sekarang masih. Sebabnya apa? Pergaulan. Berarti harus di-cut pergaulannya. Sebab. Kamu kenapa? Saya kembali ke masa lalu, perbuatan ini-ini. Masalahnya apa? Seks. Kenapa muncul masalah seks? Karena belum menikah. Ya nikah. Manistata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikah. Kalau enggak sanggup menikah, falaihi bisawm. Perbanyak puasa sunat. Makan berkurang, libido seksual turun. Nafsu ada, tenaga enggak ada. Nafsunya ada, tenaganya enggak ada. Apalagi mahasiswa di kampus, datang kawan. Tengok tuh, ada cewek cantik. Mana? Udah enggak ngeliat deh. Maka disuruh banyak mempuasa sunat. Maka, jangan mengobati masalah yang sebenarnya bukan inti masalah. Maka saya kalau ceramah, saya mesti tahu dulu, ini masalahnya apa. Jangan sampai kita bawa entrostop, ternyata orang sakit migrain. Kita bawa bodrek, dia menceret. Enggak sesuai. Maka kamu yang paling mengerti tentang dirimu. Apa masalahmu? Atasi masalah tanpa masalah. Enggak ada ya syariah. Kenali diri. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti dirinya. Kamu masalah sekarang. Iya. Masalah kamu apa? Disitulah letak masalahnya, Pak Ustaz. Saya tak mengerti apa masalah saya. Ini paling masalah. Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi, padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita? Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul fashu. Ini perempuan, enggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah kau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, inishtarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu. Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau enggak ingat, pokoknya begitu ajalah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, bikr, gadis. Fabanat saiban, ternyata tidak gadis. Falahul fasku, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak enggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang, begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan, kasihan, kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah, selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustaz. Apalah arti sebuah keperawanan? Nah, jadi tidak, jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustaz, semoga Allah ridha kepada Ustaz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi, nah ini tapi, ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak dua baru. Setelah anak lahir dua baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Jadi yang dua ini gimana? Apakah puasa sholat yang pernah tinggal wajib diganti? Sementara kita sudah lupa, segala yang tinggal sholat-sholat yang lama-lama dulu wajib diqadha. Tapi kata Ustaz, kami enggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib diqadha, diganti. Cara gantinya gimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Ntar zuhur, ntar Jumat Pak Ustaz. Oke Jumat. Selesai sholat Jumat langsung qadha zuhur. Bagi yang pakai usolli NU Perti pakai usolli, Muhammadiyah Persis enggak pakai usolli. Niat sholat qadha karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Jadi qadha-nya setiap selesai sholat fardu satu qadha. Di mana kami bisa lihat referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, terjemahan bahasa Indonesia Gema Insani Press. Kami enggak punya duit beli buku Pak Ustaz, maunya di internet aja. www.www.google.com, tulis di search Google itu, tulis qadha sarwat, itu keywordnya, k kunci, word kata kunci, qadha sarwat. Qadha artinya tentang qadha, sarwat Ustaz Sarwat membahas tentang itu, lengkap empat pendapat ulama. Kenapa Ustaz ambil dari pendapat Ustaz Sarwat? Saya ambilnya bukan dari Ustaz Sarwat, saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi untuk terjemahan Indonesianya belum ada yang edisi PDF, mungkin ada sebagian tapi sulit untuk dicari. Tapi kalau untuk ringkasnya Ustaz Sarwat sudah tuliskan itu. Itu saran bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Masalah puasa Pak Ustaz, puasa tidak ada ikhtilafiyah, puasa wajib diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Apa pandangan Ustaz tentang fenomena sekarang adanya beberapa Ustaz yang saling tahzir, yang bikin umat bingung? Fenomena sekarang dia bilang, ini bukan sekarang Mas Bro, tahzir mentahzir dari dulu. Ini ada ulama namanya Syekh Mukbil, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat ditahzir itu enggak seberapa. Saya share bukunya. Judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskat membungkam, kalbi anjing, awi menggonggong. Membungkam anjing, menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing, saya ini apa? Jadi jangan heran nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustaz, itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir aja. Namanya ahlul bait, ahlul bid'ah wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama penulisnya Syekh Syaiji, ahli hadis dari Riyadh. Protokolat As-Salafiyah Al-Jadidiyah, protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustaz Arifin Ilham pelaku bid'ah. Bahkan Ustaz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syekh, ya, apa pendapat Anda tentang Syekh Mutawalli Asy'arawi? Syekh Mutawalli Asy'arawi, imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Asy'arawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. Saya dengarnya, hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong, Asy'arawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir, kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Asy'arawi, mencaci maki Al-Buti, mencaci maki sufiun, kuburiun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur, pelaku bid'ah, ukul bid'atun dhalalah, ukul dhalatin finnar. Jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa ada bercak, dikira haid jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Morocco istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah. Maksudnya Somat Morocco sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Morocco? Karena kalau ditulis sekedar Somat, enter, yang keluar Bang Somat, sinetron. S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini, bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga, karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku enggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih, bersihkan semua bersih. Habis itu maaf-maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwudhu, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu anhu. Tapi dia gak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes, saat itu dia tidak ma'fu anhu, tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadhah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, enggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, tes, tes, tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi. Sembuh insyaallah. Minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih-bersih-bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat, terserah, habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustadz, dalam kitab Syarah Kasfus Subuhat, Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ahlu sunnah wal jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang enam: Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat, tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Qur'anil Azim, tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir, itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi tiga. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid, Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir, ulama-ulama fiqah terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz maksud rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restaurant. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustaz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustaz pengganti? Waktu ustaz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustaz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, fotonya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunat. Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab sholat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada sholat fardu maupun sholat sunat. Tapi kawan saya cepat betul sholatnya Pak Ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia enggak baca iftitah, dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuma ibarat makan ya, nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma, jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, itu cepat betul, nasi sama kecap tuh. Ustaz, sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang itu gak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam anak-anak kecil. Ustaz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya enggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, enggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau enggak paham bisa ditanyakan. Ustaz dalam ceramah Ustaz yang judulnya ini saya enggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja. Boleh. Tapi kalau enggak jelas orangnya, saya dengar Ustaz Idrus Ramli. Ustaz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustaz Alam Ghaib. Ada nyata. Sama Ustaz Ade Hidayat ada orangnya. Sama Ustaz Fulan ada. Boleh nanya. Bagaimana cara melawan hawa nafsu yang selalu berbisik untuk ngajak pacaran? Pertama, buanglah pacar pada tempatnya. Ganti nomor, buang FB, putuskan. Ustaz ngomong aja. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah gak pacaran? Saya kuliah 4 tahun di Mesir, gak punya pacar. Kenapa? Gak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Al-Azhar, kami di lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, mahasiswa Indonesia zaman saya kuliah dari 1998 sampai 2002 di Kairo. Zaman saya kuliah, anak Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Oleh sebab itu mahasiswa-mahasiswa saya sadar, kalian zaman sekalian sekarang sulit. Dulu zaman kami kenalan sama perempuan susah. Zaman sekarang tinggal ketik namanya, langsung dapat, say hello, makan bakso 2 kali, selesai. Oleh sebab itu godaan kalian luar biasa dan balasannya juga luar biasa. Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqomah dalam ibadah padahal waktu itu zaman banyak fitnah, kahijratin ilayya. Dia sama seperti berhijrah kepadaku, kata Nabi SAW. Andai saya disuruh, ada yang nawarin, Ustaz mau muda lagi umur 20, enggak sanggup saya. Godaan yang luar biasa. Tapi anak-anak muda yang sekarang istiqomah dari sejak kemarin sore di masjid kota Bandung Al-Fathu, anak-anak muda. Tadi subuh, anak-anak muda. Yang sekarang, anak-anak muda. Malah saya menduga, nampaknya orang tua sudah banyak yang meninggal dunia. Sebab itu kalian mesti istiqomah. Putuskan kontak yang kira-kira membuat pintu kita masuk ke dalam. Namanya Sadduz Zari'ah, menutup pintu. Duduk berdua di tengah taman orang banyak. Itu enggak haram. Duduk kita satu kursi berdua. Orang ramai di tengah taman, enggak berdosa. Tapi menurut Sadduz Zari'ah haram. Kenapa? Karena itu akan berlanjut kepada yang lain. Makanya hindari ini miskol. Ini sekarang banyak laki-laki perempuan katanya ta'aruf, casingnya ta'aruf, isinya pacaran. La talbisul haqq bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Tak baik. Oleh sebab itu yang agak mengarah-arah ke sana, buang. Ada SMS masuk, Ustaz, bolehkah saya membangunkan teman saya untuk tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Itu hanya celah setan saja untuk masuk. Kalau memang sudah serius, maka datang ke orang tuanya, Pak, saya orangnya mungkin tak kaya, tapi insya Allah untuk menghidupi 7 turunan siap. Saya memang mungkin tidak soleh, Bapak, tapi untuk menjaganya, mendidiknya sampai dunia akhirat, saya ingin agar anak Bapak sudi menemani saya sampai malaikat maut tiba. Kenapa enggak Israel? Kami enggak percaya hadis itu, Pak. Kalau Bapak siap, saya ingin pinang anak Bapak dengan setumpuk emas dan segenggam permata. Tapi kredit, Pak. Jadi enggak usahlah pacaran-pacaran. Kalian istiqomah aja, sekolah yang benar, kuliah yang betul, kerja. Buktinya kawan kita, sahabat kita menikah, dapat juga yang baik, dapat juga yang solehah, dapat juga yang soleh. Maka buat baik, niat baik, insya Allah Allah kasih yang baik. Kalau Allah kasih yang tak baik, sesungguhnya Allah ingin menguji, Dia akan berikan yang terbaik. Malah dapat dua nanti. Soal riba, ibu saya sudah menjual motor, sudah setengah jalan. Tapi ibu saya sudah menyicil motor, sudah setengah jalan. Artinya kreditnya sudah setengah. Tapi saya baru tahu kalau itu riba. Saya harus bagaimana, Pak Ustaz? Berhenti nyicil atau lanjutkan? Kalau ada yang bisa dijual untuk ngebom motor ini, hancur dong. Sisa cicilan berapa lagi? 7 juta. Ini bisa dijual 7 juta. Iya, tutup ini. Cash, lunas. Kalau ada yang bisa begitu, tutup. Kalau enggak bisa, Pak Ustaz, motornya dijual. Sehingga putus. Kalau jual motor, saya jalan kaki. Yang tertinggi, tutup. Jual barang, tutup. Enggak bisa, nomor 2, jual ini. Enggak juga bisa, nomor 3. Lanjutkan sampai lunas. Darurat, tubihul mahzurat. Saya, Pak Ustaz, pagi kuliah, sore kerja. Satu-satunya transportasi ini. Kalau ini dijual nanti, saya mati. Orang Islam enggak boleh disuruh pilih mati dengan makan babi. Masuk ke hutan, pilihannya tinggal dua. Makan babi atau mati. Gak boleh pilih mati. Aku mati aja lah, gak boleh. Makan babi itu. Potong, bakar, ambil kecap dikit. Sementara dapat pisang. Itu nama kaedahnya, ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat memperbolehkan yang terlarang. Tapi hanya untuk sekedar nyambung hidup saja. Ya Allah, Engkau beri aku rezeki, aku lunasi ini, karena inilah penyambung hidupku. Habis selesai ini, aku enggak akan kredit motor lagi. Cuman kredit mobil aja, ya Allah. Jangan buka pintu kredit. Saya, gimana agar saya bisa dengan sungguh-sungguh tobat, Pak Ustadz? Karena kadang saya tobat, kadang maksiat. Tolonglah Ustaz, mohon nasihatnya. Pahami dirimu dengan baik, akar maksiatnya di mana. Kalau anak muda biasanya akar maksiatnya masalah seks. Maka jangan banyak-banyak makan libido seksual. Banyak puasa sunat. Mahasiswa puasa sunat bagus. Yang pertama, libido seksual turun. Yang kedua, merasakan pengawasan Allah. Yang ketiga, bisa ngirit belanja setengah bulan. Puasa Daud, 15 hari. Bagus. Kuliahnya tetap jalan. Banyak. Coba, ini terapi gak bisa teori. Coba rasakan sendiri. Ustadz dulu gimana? Kami dulu kuliah sering puasa sunat. Puasa sunat, puasa sunat. Apalagi waktu itu krisis moneter. Harga dolar 20 ribu. Tinggal di Mesir. Orang tua ngirim sulit, susah. Banyak kami puasa sunat. Wah, ini bagus. Pak Ustadz, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang minta rokok kepada anak? Umur orang tua 70 tahun. Anak itu tahu kalau rokok itu racun. Apakah berdosa anak itu? Bagaimana sikapnya? Jangan kasih rokok. Pak, nak minta rokok? Enggak boleh, Pak. Hukum rokok itu bagaimana? Rokok menurut Muhammadiyah haram. Rokok menurut Komisi Fatwa MUI haram bagi ibu hamil. Ibu menyusui, orang tua, anak kecil. Adapun orang yang sehat, merokok itu makruh menurut MUI. Tapi menurut Muhammadiyah haram. Menurut Mufti Mesir haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, haram. Nah, jadi kalau bapak, ibu, adik-adik berpihak kepada pendapat yang mengatakan haram, maka merokok itu sama macam makan babi. Tapi kalau dia berpendapat, saya lebih condong kepada yang makruh nampaknya, Pak Ustaz. Bagi sama dengan makan jengkol. Nah, jadi ini penting fatwa ini. kalau ada yang memberikan rokok kepada orang tua renta, itu menurut MUI pun haram. Karena yang tidak boleh merokok itu ibu hamil, ibu menyusukan, orang tua renta yang sakit, dan anak-anak. Nah, ini tetap haram dia. Maka cara teknis kita lah memberitahunya. Ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada kebun. Ada kebun nanas, ada kebun semangka, ada kebun jagung, dan ada kebun tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, astagfirullah, semangkanya habis, nanasnya habis, kacangnya habis. Yang tidak disentuh oleh babi adalah tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Hadis riwayat Kiai Haji Lukman Syarif. Sahih enggaknya wallahu a'lam. Ini tentang masalah rokok. Itu masalah teknisnya saja. Jangan orang tua diceramahi. Saya tidak ingin anak muda yang sudah ngaji, pulang dari pengajian, papa, mama, duduk sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Orang tua tidak pernah melihat kita besar. Ibu saya tidak pernah melihat saya seorang ustaz. Dalam pandangan matanya, saya ini adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Kira-kira kalau ada anak kecil ceramah, dia takut atau lucu? Lucu ente, lucu. Udah pandai ceramah ente sekarang. Maka kita pakailah lidah orang lain, tapi bahasanya punya kita. Siapa yang ngomongannya dia dengar? Sepupunya, kakaknya, adiknya, tokoh agamanya, ustadznya. Kita pinjam mulut dia. Kita aja ngomongin ke bapak saya ya. Satu pun enggak ada yang dia takuti Pak Ustaz. Kita ajak dengan bahasa yang santun. Wa in jahadaka, kalau dia mengajakmu ala antusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, engkau tak ada ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan kau patuh. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah engkau bergaul baik dengan dia. Enggak boleh ngelawan orang tua walaupun kafir. Sedangkan yang kafir aja enggak boleh, apalagi sekedar merokok. Surat tilang sudah masuk. Mohon maaf, 5 menit lagi Pak Ustaz. Memang sudah habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran barakan fi.